kita menari-nari. Buat Tuhan jangan malu kalau kita menari-nari. Buat Tuhan tidak hina, karena Tuhan buat perkara dahsyat bagi hidup kita. Karena itu ku menyanyi, puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus tak pernah malu untuk tebus dosa kita. Tuhan Yesus tak pernah sungkan untuk angkat hidup kita. Tuhan tolong dan pulihkan, tak pernah sepenuh-sepenuh. Karena itu ku menari, puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus tak pernah malu kita. Tuhan Yesus tak pernah